الحمد لله العزيز الغفار مكوري ليلا عن نهار تبصرة لي للقلوب والأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحب الأبرار ومن تبعهم على تعاقب العصر. بسم الله الرحمن. الحمد لله. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Kembali pada pagi hari ini kita melanjutkan majlis kita yang ke-87 yang masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ya, adab penjelasan, adab-adab para pembawa Al-Quran yang kita yang masih melanjutkan ya tentang bab fi adabin nasi kullihim ma'al Quran. Ya, adab manusia secara umum bersama Al-Quran. Yang pada pertemuan yang lalu ya kita telah membahas ya di antara adab-adab yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahu taala bahwa beliau di antara adab ya manusia bersama Al-Qur'an jangan dia mengucapkan nasitu ayata kadza. Ya, aku lupa akan ayat ini dan itu. Ya, jangan demikian karena yang demikian tersebut dia mengucapkan demikian dengan fi'il mabni lil ma'lum itu terdapat ya seolah-olah kesan bahwa orang tersebut dia tidaklah mengindahkan Al-Qur'an atau tidak ya perhatian terhadap Al-Qur'an. Tapi hendaknya mengucapkan unsitu ayata kadza atau usqittu ayata kadza atau nusitu ayata kadza ya dengan fi'il mabni lil majhul ya dengan kalimat pasif aku terlupa dari ayat ini ya aku dibuat lupa dari ayat ini ya atau semacamnya. Ini di antara perkataan ya seorang muslim terhadap Al-Qur'an sehingga ya dialah bukanlah orang yang bermudah-mudah atau orang yang tidak perhatian terhadap Al-Qur'an tersebut. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang jelaskan bahwa boleh kita mengucapkan surat Al-Baqarah, surat Ali Imran ya sebagaimana dinukil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan perkataan para sahabat ya yang teramat banyak dalam hal tersebut. Ya dalam kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ya jelaskan ya apakah boleh yang menisbatkan qiraat kepada seseorang bukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apakah boleh hal tersebut? Ya, beliau jelaskan faslun wala yukrahu an yuqala hadhihi qira'atu Abi Amr aw qira'atu Nafi'in aw Hamzata aw Al-Kisai'i aw ghairihim. Ya, Imam Nawawi jelaskan bahwa tidaklah makruh ya untuk mengatakan bahwasanya ini adalah qira'at Abu Amr. Ya, salah seorang imam ya qira'at Sab'ah aw qira'at Nafi' atau qira'at Imam Nafi'. Ini pun ya ulama salah seorang ulama qiraat Sab'ah atau Hamzah ya atau Al-Kisai ya atau ulama lainnya dari para ulama qiraat yang menisbatkan qiraat kepada para imam qiraat ya atau kepada para sahabat baik imam qiraat yang di kalangan para sahabat atau tabi'in seperti ini ya atau tabi'ut tabi'in dan setelahnya ya tidaklah makruh menisbatkan qiraat ya demikian. هذا هو المختار الذي عمل السلف والخلف من غير إنكار. Ya dan ini adalah yang diamalkan oleh para salafus saleh maupun orang-orang yang belakangan. Ya orang-orang yang belakangan setelah zaman para salafus saleh, setelah zaman sahabat ya radhiyallahu anhum tabi'in dan tabi'ut tabi'in ya tanpa ada pengingkaran dari mereka. Ya biasa saja mereka mengucapkan seperti ini. Yang menisbatkan qiraat bukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun memang Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ya di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ada kalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menisbatkan qiraat tersebut ya kepada sebagian sahabatnya ya bukan kepada beliau ya di antaranya ya hadis yang sahih ya dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari Nabi sallallahu alaihi wasallam menisbatkan qiraat kepada Abu Musa yang menisbatkan qiraat kepada Abu Musa ya sebagaimana hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari ya nomor 5048 dan juga riwayat Muslim ya nomor 793 ya bahwasanya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada ya Abu Musa law ra'aitani wa ana astami'u liqira'atika ya wa ana astami'u liqira'atika al-barihata laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud. Ya, Nabi SAW berkata kepada Abu Musa Al-Asy'ari, ya sahabat beliau yang dikaruniai suara yang bagus. Ya seandainya saja engkau melihatku, ya sedangkan aku dalam keadaan astami'u li qira'atika, aku mendengarkan bacaanmu, ya, qira'atmu. Nabi SAW menisbatkan qira'at kepada Abu Musa, walaupun memang ini dengan dhamir, ya, dengan kata ganti. Kata ganti yang menunjukkan itu untuk Abu Musa al-Ash'ari, ya, menisbatkan kepada beliau li qira'atika al-barihah, ya, kepada tadi malam. Laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Ya, sungguh engkau telah diberikan seruling dari, ya, seruling-seruling keluarga Daud. Ya, hadis ini, ya, memiliki beberapa faedah. Ya, di antaranya adalah faedah yang kita bahas. Ya, bolehnya menisbatkan kepada sahabat, ya, qiraat kepada sahabat, di antaranya kepada Abu Musa. Ya, kepada Abu Musa Al-Asy'ari yang beliau membacanya dengan suara yang bagus. Ya, bahkan Nabi SAW pun puji, ya, bacaan Abu Musa Al-Asy'ari tersebut, ya, dengan mengatakan utita mizmaran, engkau diberi seruling. Ya, seruling di sini maknanya bukanlah secara hakiki. Ya, maknanya bukan secara hakiki, tapi dia makna majazi. Yang dimaksud adalah al-sautul hasan. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, yang dimaksud adalah suara yang bagus. Ya, suara Abu Musa Al-Asy'ari, ya, amatlah bagus, ya, ketika membaca Al-Qur'an. Wa alu Daud, ya, alu Daud yang dimaksud adalah Daud alaihissalam sendiri. Ya, Daud alaihissalam, ya, kenapa? Karena beliau memang, ya, terkenal dengan, ya, seorang nabi yang sangat bagus suaranya ketika membaca Taurat. Ya, dan memang terkadang penisbatan kepada seseorang dinisbatkan kepada alu fulan. Ya, alu Daud yang dimaksud Daud alaihissalam. Ya, alu Ibrahim yang dimaksud adalah termasuk juga Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Ya, dan juga ini merupakan juga sebagaimana dikira oleh Imam Al-Qadhi'iyat, ya, ijma' memperbagus, ya, suara ketika membaca Al-Qur'an. Ya, dan Nabi SAW yang menisbatkan al-qira'ah, yang menisbatkan bacaannya kepada Abu Musa, ya, kepada Abu Musa Al-Asy'ari, yang menunjukkan bahwasanya, ya, hal tersebut adalah, ya, boleh. Ya, karena kalau tidaklah demikian, maka, ya, tidak patut dinisbatkan kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Dan juga, ya, di antara dalilnya, ya, Nabi SAW, ya, pernah juga menisbatkan qiraat atau bacaan kepada sahabat yang lain, yakni kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya, sebagaimana, ya, perkataan Nabi SAW, yang lebih tepatnya ini, perkataan dua sahabat, Abu Bakar dan Umar, yang beliau, mereka berdua memberi kabar gembira kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya, bahwasanya, ya, basyarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, ya, pernah Abu Bakar dan Umar memberi kabar gembira kepada Abdullah bin Mas'ud dengan mengatakan man sarrahu an yaqra al-Qur'ana ghaddan tariyan, ya, ghaddan, sebagian riwayat ghaddan tariyan adalah tambahan lafaz tariyan kama unzil falyaqra ala qira'ati ibni ummi abdin. Ya, barang siapa yang senang atau suka membaca Al-Qur'an ghaddan, ya, dengan keadaan segar, ya, masih segar, yakni isyarat bahwasanya bacaan Al-Qur'an seakan-akan kama unzil, ya, seakan-akan Al-Qur'an tersebut baru diturunkan karena tidak ada yang perubahan sama sekali, ya, saking bagusnya atau tepatnya bacaan Abdullah bin Mas'ud. Falyaqra ala qiraati ibni ummi abdin. Nabi SAW, ya, bahkan perintahkan atau rekomendasikan kepada Abdullah bin Mas'ud, maka bacalah Al-Qur'an dengan bacaannya Ibnu Ummi Abdin. Ya, Abdullah bin Mas'ud, yaitu diberikan kunyah Ibnu Ummi Abdin, ya, karena ibu beliau adalah Ummu Abdin binti Abdud bin Sawa. Ya, maka ini adalah kunyah atau nama lain dari Abdullah bin Mas'ud. Ya, Nabi SAW pada hadis ini, ya, menisbatkan qiraat kepada Abdullah bin Mas'ud. Falyaqra ala qiraati ibni ummi abdin. Ya, menunjukkan bahwasanya, ya, hal tersebut adalah boleh. Ya, menisbatkan qiraat baik itu dalam hal suara, ya, suara, bagusnya suara seperti hadis Abu Musa Al-Asy'ari, atau menisbatkan memang qiraat yang dhabit, ya, dengan riwayat yang mutawatir atau riwayat yang sahih seperti Nabi SAW, ya, nisbatkan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Ya, dan sahabat Abdullah bin Mas'ud memang terkenal dengan sahabat yang banyak dari surat-surat Al-Qur'an langsung beliau pelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah yang makruh mengucapkan hal tersebut. Begitu pula ya, ketika kita menisbatkan qiraat kepada sahabat yang lainnya, ya qiraatu Utsman, ya qiraatu Ali, ya dari kalangan para sahabat atau dari kalangan para ulama tabi'in, ya sebagaimana yang dinukil oleh Imam Nawawi, di antara para imam qiraat dari kalangan tabi'in, ya Abu Amr, ya, dan Nafi' dan yang lainnya. Ya, wa hadha huwa al-mukhtar. Ya, ini pendapat yang dipilih oleh ya para salafus saleh maupun para ulama yang belakangan hari. Wa ra'a Ibnu Abi Dawud an Ibrahim An-Nakhai. Ya, Imam Ibnu Abi Dawud meriwayatkan dari Imam Ibrahim An-Nakhai annahu qala kanu yaqrahuna an yuqal sunnatu fulanin aw qira'atu fulanin. Ya, kata Ibrahim An-Nakhai, ya mereka zahirnya beliau menisbatkan kepada orang-orang yang ada di zamannya atau yang sebelumnya. Ya, namun apakah ini secara umum? Maka kalau digabungkan dengan pendapat yang berlawanan dengan pendapat beliau, wallah alam, maka itu lebih tepat atau lebih zahir dikatakan bahwa ini pendapat ulama yang ada di kota beliau, ya di kota Kufah. Ya, di kota Kufah, yakni terbatas saja, bukan secara umum. Karena secara umum, ya sebagaimana sudah dinukil oleh Imam Nawawi, secara umum para salafus saleh itu tidaklah makruh, tidaklah membenci mengucapkan yang demikian. Ya, maka perkataan Ibrahim An-Nakhai kanu yakrahuna an yuqal, mereka tidak suka ya atau benci untuk mengucapkan sunnatu fulan, ini sunnahnya fulan, atau qiraatu fulan, ya qiraat fulan yang bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ya zahirnya maka ini adalah merekanya itu dalam cakupan yang terbatas. Ya, cakupan yang terbatas yang tidak secara umum. Ya, karena secara umum para salafus saleh maupun para ulama setelahnya tidaklah mereka makruh mengucapkan ini qiraatu Nafi', ya qiraatu Abi Amr, ya qiraatu Ibni Ummi Abdin, ya qiraatu Abi Musa Al-Asy'ari, ya atau qiraat sahabat atau tabi'in yang lainnya selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tidaklah ya makruh mengucapkan yang demikian. Ya, was-sahihu ma qaddamnahu. Ya, kemudian dikatakan oleh Imam An-Nawawi bahwa yang sahih adalah yang kami ya sebutkan di muka, ya sebutkan di awal, yakni tidaklah makruh mengucapkan bahwa dengan qiraat penisbatan kepada orang-orang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam dari para imam ahli qiraat. Ya, baik sahabat tabi'in maupun yang setelahnya, tidaklah makruh dalam hal tersebut. Ya, dan yang biasa ya dinukil dalam kitab-kitab tafsir seperti itu. Ya, ada kala yang para ulama tafsir ya seperti Imam Al-Qurtubi, ya begitu pula Imam At-Tabari, ya dalam tafsir mereka menyebutkan qiraat yang masyhur, ya hadza qiraatul jumhur. Kemudian beliau sebutkan qiraat satu persatu yang menyelisihi qiraat jumhur. Ya, hadza qiraatu ya Hamzah, hadza qiraatu ya Ibni Amir atau Abu Amr, ya qiraatu Ibnu Katsir dan selanjutnya. Biasa mereka mengucapkan seperti itu untuk menjelaskan ya qiraat yang berbeda dari qiraat jumhur, dan tidaklah yaitu kebiasaan para ulama ahli tafsir. Ya, maka tidaklah makruh untuk ya mengucapkan yang demikian.